Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang banget deh. Kacamata. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Pemirsa gimana, sehat semuanya? Insyaallah ya, mudah-mudahan sehat terus. Kalaupun datang penyakit, mudah-mudahan penyakitnya nyembuhin kita punya dosa. Menggugurkan kita punya dosa. Ada kisah menarik ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bayi. Ketika dia bayi, dibawa oleh Halimatu Sa'diyah ke kampungnya dia di Taif. Kampungnya saat itu kering, rontang. Onta-onta berhenti kemudian menghasilkan susu. Tanaman juga apalagi enggak ada yang kemudian menghasilkan. Nah, pada saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, dibawa sama Halimah ke sana. Ibunda Halimah dibawa ke sana. Tahu apa yang terjadi? Kampung tiba-tiba ribut. Karena kok tiba-tiba onta-onta yang bahkan tua itu menghasilkan susu. Enggak pakai diperes, dia pakai ngalir. Lah bobuan semua bebuah. Pokoknya yang kering-kering mendadak hijau kembali. Itulah keajaiban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecilnya aja tuh kayak begitu, bayinya tuh kayak begitu. Bagaimana kemudian sosok Rasulullah? Nah, yang ini yang kemudian kita coba akan explore bersama tamu-tamu kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya rame banget tuh barusan. Rame. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaib. Oke, Pak Ustaz, kita punya item baru. Siap. Assalamualaikum Ji. Oke. Ya, kita kasih kesempatan, biasanya kan kita nanyain inviti. Sekarang langsung di sini orang yang mau nanya. Oke, silakan. Kita persilakan, silakan. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Saya Yurni dari Alisa Nurul Baki Bandung yang akan saya tanyakan. Amalan apa yang harus kita perbuat supaya doa kita tepat tercapai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu kalau mesen bubur pagi-pagi, mesen bubur pagi-pagi nih. Ini Pak Ustaz nanya amalan kok ke bubur Pak Ustaz? Iya, umpama lu mesen bubur. Jawab dulu nih. Oh iya. Terus sampai sono ngantri. Antri benar. Kira-kira lu bakal dilayanin cepet apa telat? Ya nunggu antrian lah. Nunggu antrian. Kalau nggak pengen ngantri, gimana caranya? Lo datang dari malam. Oh, lebih dulu. Datangnya dari malam ke tukang bubur. Bang, jaga nggak besok? Dagang. Ah, pesan deh, tolong anterin besok. Ah, dianterin duluan. Oh. Nah, kalau doa pengen dikabulin cepet, Bu, pendorongnya mesti ada. Bawaannya mesti ada. Yang bikin Allah demen sama kita apa? Quran, sholat malam, sedekah, doa orang tua, doa anak yatim, doanya guru. Nah itu yang bikin cepat doa kita dikabul, insya Allah. Oke, di tema kita malam ini Pak Ustadz, kita juga undang teman kita yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Langsung kita undang Pak Ustadz ya. Siap. Tamu kita yang pertama ada Bapak Ustadz Dodi Al-Jambari. Oke. Rasul menyuruh kita saya kenal pertama kali beliau ini dari sulap. Dari sulap dia. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Ini pesulap ini, bisa nyulap Monas jadi Borobudur. Insya Allah bener gambarnya gitu tuh keset. Tapi gimana entah. Bener yang bisa? Bukan main. Nah, Pak Ustaz tadi, kita malam ini tentang keteladanan Rasulullah. Ada yang lain gak sih? Dan kenapa kita harus meneladankan Rasulullah? Subhanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kenapa harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena satu-satunya manusia yang ketika kita ikuti beliau alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cintanya dan sekaligus memberikan pengampunan dosa. Di Ali Imran 31 Ustaz ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang memang betul-betul mencintai aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW suruh bilang sama mereka, ikut aku. Follow my path. Ikuti saya. Jadi follower-nya Rasul. Jadi follower-nya Rasul. Kalau follower Twitter-nya Ada ini mungkin ya cuma segitu-segitu aja ya. Tapi kalau mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yuhibbukumullah, akan memberikan cintanya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dapat cintanya Allah, hapus dosa. Subhanallah. Ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah, ikut doang. Ikut doang. Ikut doang tuh maksudnya. Kita tanya dulu deh. Nah, oke. Okay. Kita tanya lagi. Ya, entar Pak Ustaz. Iya benar. Tetap bareng kita di chatting nih kan. Jadi pengikutnya aja udah seperti itu tuh Ustaz. Iya benar. Ngikutin doang. Cuma ngikutin doang. Aman nempel aja ke kulit Rasul yang terhindar dari neraka. Aduh. Saya lahirnya kecelamaan sih, enggak bareng dulu ya. Nah, tapi ada caranya. Nah, gimana Pak Ustaz? Caranya dekat sama pewarisnya Rasul. Dekat sama pewarisnya Nabi. Ya ini para alim ulama. Para alim ulama itu masya Allah dia, bukan saya ya, maksudnya kalau alam yang beneran, kalau kita kan berdua masih bohongan dia. Aneh yang bohongan, masih udah beneran insya Allah. Masih palsu gitu, dekat sama dia, dekat sama ulama, kalau guru-guru ngaji gitu kira, dekat sama guru-guru ngaji. Nah Pak Ustaz tadi, Nabi Muhammad kan sosok yang sangat sempurna, apa bisa nih seperti kita jadi seperti beliau gitu? Alafun Ustaz. Iya. Kebanyakan orang menganggap bahwa Rasulullah SAW itu ada di Menara Gading yang kemudian tidak bisa diimplementasikan. Ini seolah-olah jadi, ya itu kan Nabi, kita kan susah. Yeah. Alafu nih, ketika saya masih belum mau berislam secara benar ketika itu, saya pikir melihat orang Islam kayaknya jorok-jorok gitu. Pada sarungan, hari sarungan juga. Udah gitu pokoknya malaf, dulunya dia 5 agama di Indonesia, 5 agama dia 7 dia baru nyari Islam alhamdulillah. Jadi ketika lihat Rasulullah SAW itu diletakkan di Menara Gading, gak susah betapa buat kita, gak bisa ngapa-ngapain. Rasulullah SAW itu punya turunannya, punya derivasi. Jadi kalau di dalam surat atau bait 100 ya kalau gak salah, tolong koreksi. Siap. Di situ Allah SWT bilang bahwa dalam firman-Nya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum waradu'an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu dari zaman orang-orang awal masuk Islam, asabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansor, ada kelompok yang satu lagi nih. Alladzina taba'uhum biihsanin, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Muhajirin dan Ansar ini siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, kalau niru Rasulullah SAW gak bisa, niru sahabat saja sudah selesai persoalannya. Karena apa? Itu tadi, ngikutin itu saja, muhajirin dan Ansar saja sudah membuat Allah ridho kepada kita, dan kita bisa ridho kepada Allah SWT. Gitu. Jadi Nabi aja banyak pilihan nih, ada yang miskin, yang kaya, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sakit-sakitan ya, ada yang kemudian penyabar, ada yang pemberani sampai nampol orang mati. Ya Nabi Musa itu nampol orang jegrang mati, kabur dia. Ya kan? Benar. Nah, sahabat juga rupanya begitu Ustaz. Jadi kalau kalau kita nganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yang mesti banyak belajar sama Antum Ustaz. Ketika lihat bahwa sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu agung, begitu mulia, tapi kalau kita lihat waduh susah kayak nirunya. Begitu lihat para contoh-contoh yang ada di bawahnya, oh sahabat lakukan ini, lakukan ini, kita lakukan bisa ini, milih, bisa milih. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, alaikum bisunnati wasunnati khulafar rasyidin. Jadi kalau gak ngikut Rasulullah SAW, boleh ngikut para sahabat. Dan Rasulullah SAW itu ibadahnya paling luar biasa. Ibadahnya 24 jam. Banyak orang yang menganggap, waduh 24 jam kapan gua ngapa-ngapain? Ngapa-ngapain? Justru ngapa-ngapain jadi ibadah. Benar. Oh. Subhanallah. Ngapa-ngapainnya aja tetap ibadah. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ke pasar. Saya enggak yakin nih, ibu-ibu apal enggak doa masuk pasar nih? Apal. Ya Allah, apal banyakin ya? Belanjaan. Minta gratis. Wah. Ajarin. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Lahul mulku. Walahul hamdu. Walahul hamdu. Wahuwa hayyun. Wahuwa hayyun. La yamutu. La yamutu. Biyadihil khair. Biyadihil khair. Wahuwa ala kulli. Wahuwa ala kulli. Syai'in qadir. Tuh, doa masuk pasar. Jadi gak perlu baca a'udzubillah himenasil nirojim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan sale yang terkutuk. Ente gak sadar ya? Godaan diskon. A'udhu bisel. A'udhu billah himinasil nirajim. A'udhu billah himinasil nirajim. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan sel yang terkutuk. Kadang-kadang kita datang belanja ke pasar, niatnya beli apa, begitu ngelihat 70%. Nah, belok. Wah, ada hadiah ini, bonus itu, bonus apa, segala macam. Nggak butuh, tapi kebeli. Karena apa? Doa itu tadi tidak dilibatkan. Oh. Nah, biar kita tidak tergoda oleh godaan sel, kita undang aja bintang tamu yang kedua, Pak Ustaz. Oke, ini guru saya. Saya banyak belajar dari beliau dalam dunia komedi, tapi sekarang suka berdakwah juga, Pak Ustaz. Kita undang, ini dia Bang Haji Akri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kulluhum I love you full. Iya. Kan main dah. Kan main. Kalau di sinetron juga selalu jadi Pak Ustaz. Emang bisa? Hah? Emang bisa? Ya, kadang-kadang saya mah dagang. Ternyata ya, mohon izin, Kiai. Artinya bahwa Allah tidak melihat profesi, Allah tidak pernah peduli dengan jabatan, Allah tidak pernah peduli dengan pangkat. Tapi yang Allah peduli adalah bagaimana takwanya seseorang, kan gitu. Inna akramakum indallahi atqakum, gitu, Kiai. Ya kan gitu. Asik. Artinya sejauh ini pelawak pun boleh ceramah gitu. Kalau tiba-tiba di Para Pencari Tuhan Akri jadi Ustadz Ferry, enggak jelek-jelek amat ya. Merangkap lagi dagang pisang juga. Oke, kita tahan dulu nih. Ntar kita akan coba. Tahan. Ya, karena ada yang mau lewat. Takut pintunya takut jebol. Ada kardus nggak, masukin aja di kardus. Tentu bareng kita di chat ini kan ya. Bang Akri. Iya. Kan kita tahunya nih Bang Akri ada seorang komedian. Terus kalau ngedakwah itu pola dakwanya kayak gimana Bang Akri? Wah, sekali bermain pola kayak tukang jahit ya. Bikin kerah dong nih. Enggak, kalau anak yang ringan-ringan aja. Sebab begini, Islam itu indah. Agama itu juga asik, santai. Begini aja nih, kalau kita mengawali dengan bismillah, udah tambah nilai ibadah. Begitu kan? Yeah. Artinya alangkah indahnya kalau semua kita ini, siapapun tanpa harus pakai label ustadz atau label kiai, tapi dia punya misi dalam hidupnya, ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik, itu adalah misi kita dalam hidup ini. Aman nih negeri, nggak perlu kehilangan motor. Nggak perlu takut spion dicuri gitu. Karena kita masing-masing punya misi untuk menyuruh berbuat baik, mencegah perbuatan yang tidak baik. Bang, tema kita sekarang tentang keteladanan Rasulullah. Kalau di mata Bang Akri. Ya. Seperti gimana tuh Bang? Kalau bicara itu, saya sendiri lebih melihat, kan gini ya, dari Allah lewat Jibril ke Rasulullah, terus ke sahabat, tabi'in, gitu ya tante. Nah, saya melihat bahwa orang-orang tua saya adalah sebelum saya, gitu kan. Jadi, saya melihat bagaimana belajar agama dari orang-orang tua saya. Itu. Kalau kita langsung ke Rasulullah, berat model kita, berat. Sebab, in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak akan bicara selain wahyu. Gitu kan? Dan Nabi itu bercanda Nabi juga. Ada bercandanya. Pada saat satu ketika dia berpidato, terus dia bilang, di dalam surga nanti, di hari kiamat nanti, tidak ada nenek-nenek, gitu kan? Nenek-nenek kenangis ya, Bu, ya? Sedih, apa gue udah gak secantik itu? Gitu. Apa gue udah gak pantas jadi penghuni surga, gitu kan? Mereka sedih, gitu kan? Tapi Nabi langsung jawab, karena di sana nanti tidak ada nenek-nenek. Semuanya 34 tahun, muda semuanya. Itu kan bercanda juga tuh kan? Benar. Seperti itu juga barangkali. Bahwa dalam hidup ini orang-orang yang selalu berbuat baik gitu ya. Berteman baik, bersahabat baik, bertetangga baik, indah. Indah itu. Karena faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Indah tuh. Kita modal pulang ternyata falyamal amalan shalih, berbuat baik. Ini kan kita baik nih. Iya. Ini baik sama ane, kiai baik sama ane, ustaz baik sama ane, kan gitu. Kalau enggak baik mending rawat aja. Betul. Makanya bener lah kalau pembungkus buntut daripada ceramah para kiai sering kita dengar, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Badiru bil amali shalihah, bersegeralah berbuat kebaikan, ternyata menjadi orang yang baik itu indah. Iya mak ya? Iya ya, mak ya? Mak baik melihat saya gak ada enaknya sama sekali. Nah, jadi punya pertanyaan nih Pak Ustadz. Kalau mukjizat Nabi Muhammad, apa bisa muncul ke orang-orang seperti kita nih Pak Ustadz? Iya, Ustadz. Kalau mukjizat Rasulullah SAW dan para nabi rasanya ya gak akan bisa. Tapi perlu kita paham bahwa ada keistimewaan yang jumlahnya 4 di dunia ini. Pertama mukjizat buat para nabi doang. Mukjizat ya. Dan para rasul. Ya. Ada karomah namanya, kemuliaan. Mujizat, ini diberikan karomah kepada para wali, para aulia, para wali-wali Allah. Ya. Ada yang ketiga namanya maunah, pertolongan. Itu siapa yang? Nah, maunah ini diberikan kepada orang yang dikehendaki sama Allah. Terserah Allah mau kayak apa. Mukjizat, karomah, maunah ini ada cirinya. Tidak bisa diulang, tidak bisa dipertontonkan, kehendak Allah. Itu. Tapi kalau yang keempat ini istidraj namanya. Istidraj ini tidak bisa sama seperti yang tiga tadi. Ini bisa diulang, bisa dipertontonkan, dan terjadi atas kehendak manusia. Diizinkan Allah tapi dimurkai. Biasanya terjadi pada siapa? Nah, paranormal, dukun-dukun yang nggak bener, gitu. Ngobatin tidak dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngakunya syar'i padahal enggak syar'i. Gitu. Jadi kalau ingin tidak bertabrakan dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pengobatan. Gitu. Kalau misalnya kita lihat bekam hijamah, Masya Allah, itu enggak usah ngomong soal triglycerid atau kolesterol, tapi tensi darah bisa langsung turun, gula darah bisa langsung turun. Benar. Dan hampir semua penyakit-penyakit yang toksinnya ada di darah kotor itu kebuang semua. Belum lagi bicara ruqyah. Ruqyah itu psikis dan fisik. Rasulullah SAW juga ketika dapat mukjizat beberapa kali berulang, seperti ketika di Gua Thur, Rasulullah SAW itu kakinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu tersengat sama salah satu binatang berbisa. Maka kemudian Rasulullah SAW ngambil ludahnya, diolesin, sembuh. Ketika Rasulullah SAW perang di Uhud, Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada satu kondisi di mana Rasulullah SAW tahu bahwa perang Uhud itu akan menghancurkan tubuhnya. Giginya patah dua, robek karena baju zirah. Allahumma salli ala Muhammad. Punggungnya tertusuk sama perangkap yang dibuat oleh kafir Quraisy ketika itu. Dan Rasulullah SAW koma. Lah kalau kita niru pakai sabuk sakti, kebal, bacok, segala macam, itu enggak rasul banget deh. Enggak banget. Maka kemudian mukjizat yang seperti itu bukan mukjizat, itu istidraj. Karena apa? Terjadi karena kehendak manusia. Kalau diizinkan bahasa, Allah tapi dimurkai. Bahasa ringkasnya kalau istidraj itu Allah kasih tapi Allah marah gitu. Tidak, maksudnya tidak disukai gitu ya. Jelas. Dan itu terjadi kebanyakan di orang-orang yang betul. Salah satunya kuncinya kalau lihat di Al-Qur'an di surah Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Bahwasanya ada manusia minta tolong sama jin, tambah sesat, tambah dosa. Maka kemudian enggak ada itu yang indigo, yang indra ke-6, yang six sense, yang bisa ngelihat ini, enggak ada. Karena yang gaib itu cuma Allah. Rasulullah SAW saja enggak tahu yang gaib seperti apa. Ketika beliau perang aja, nggak ada urusan. Begitu kalah ya sudah waktunya kalah. Memang kadang-kadang menang. Belum. Subhanallah. Luar biasa bu ya, enak banget dengerinnya ya. Iya. Itu saya kita udah. Pokoknya berdua ini beres. Ringan. Itu baru sekelumit. Kita ketahui. Baru sekelumit itu. Ilmunya. Masyaallah. Di monitor sendirian sayang udah. Oke. Jangan temenin saya. Iya biar banyak. Jangan kemana-mana. Iya. Jangan kemana-mana. Tetap. Tetap di, jangan kemana-mana. Bukan, tetap di chatting dengan ya. Anak kecil pakai baju tuh susah. Kalau dia gak niru orang tuanya. Benar. Begitu dia ngeliatin orang tuanya, dia liatin kakak-kakaknya, dia bisa pakai sendiri. Kadang-kadang gak perlu diajarin. Orang makan, dia niru orang lain makan. Orang jalan, dia niru orang jalan. Semua dikasih kemampuan tuh itu. Bahkan tuh hidup, Allah kasih contohnya. Ini Rasulullah Muhammad SAW. Tinggal ngikutin aja Rasulullah sebisa yang dimampunya, insya Allah semua urusannya jadi beres. Amin. Itu amin. Disampaikan sama Ustadz Jambari. Okay. Nah, Ustadz tadi selain sosok kenabiannya, apalagi sih yang bisa kita pelajarin dari Rasulullah SAW? Subhanallah. beliau itu punya 8 dimensi manusia. Wah, baru dengar lagi tuh saya, 8 dimensi manusia. Sebagai pemimpin negara, pemimpin, penggiat ekonom, ya, pengatur legal, pemimpin perang, kepala rumah tangga, dia pendidik, self development-nya, wah, siapa yang tidak terinspirasi sama beliau. Dan ketika kita lihat satu-satu, kita perhatikan, Masya Allah, tidak ada satupun yang tidak pantas untuk dicontoh. Tidak pantas untuk tidak dicontoh. Yeah. Contoh tadi bercanda. Yeah. Rasulullah SAW pernah lagi makan kurma. Lagi makan kurma. Ali bin Abi Thalib di samping beliau, iseng. Geser. Geser biji kurma. Makan biji sama kelopaknya digeser ke Rasulullah SAW. Seret. Habis itu ngecak. Lihat sahabat, yang paling banyak makannya kayaknya paling lapar nih. Lihat, yeah. Rasulullah SAW paling lapar nih. Yeah. Begitu dilihat, memang paling banyak Rasulullah SAW. Yeah. Karena ketumpukan sama punya dia, kan? Iya. Yeah. Begitu Rasulullah SAW dengan sangat smart joke-nya, beliau balikin. Kira-kira siapa yang lebih lapar? Ini abis sampai ludes-ludes sama biji-bijinya sama kelopak-kelopaknya. Ini bercandanya Rasulullah SAW luar biasa. Dahsyat banget. Dan kalau kita lihat dari sisi betapa romantisme seorang Rasulullah SAW. Wah, luar biasa. Ketika di kepung sama para istrinya, ya Rasul, siapa di antara kami yang paling engkau cintai? Wah, itu kan kalau yang satu disebut, yang lain pasti keki. Yeah. Yang satu disebut, pasti yang lain iri gitu kan? Jawabannya luar biasa. Apa, gitu? Jawabannya diplomatis banget. Yang paling aku cintai adalah yang nanti aku akan menyematkan cincin di jari manisnya. Semua dikasih. Nanti tapi. Wah, dan semua merasa dicintai. Ini luar biasa kan? Belum lagi beliau mendidik. Mendidiknya itu beliau tidak pernah mengajarkan sesuatu yang kemudian dimanjakan. Al-afu nih, para kiai, para ulama, kalau di Indonesia nih, Masya Allah, buahnya paling banyak, kuenya paling banyak, minumannya paling banyak. Kemulis mau apa? Nah, Rasulullah SAW gak pernah mau kayak begitu. Pernah ketika Rasulullah SAW itu bersafar sama para sahabat. Gak ada satu sini. Iya, makanya. Gak ada kan? Gak ada. Udah berapa episode begini aja nih nanti. Ya, emang ya tenggorokan kering rasain aja kan. Kebangetan! Lanjut terus. Jadi pernah Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah gak mau kayak gitu? Gak mau. Beliau gak mau diistimewakan. Meskipun beliau istimewa, beliau gak mau istimewa. Kalau kita lihat 8 dimensi itu, subhanallah. Ekonomi ketika beliau ditanya sama para sahabat. Ya Rasulullah, ini pasar sedang dikuasai sama Yahudi. Bagaimana kita mengatasi ini? Kata Rasulullah SAW, apa yang kalian lakukan? Kami tidak memainkan harga seperti mereka. Kami tetap memilahkan mana yang baik, mana yang buruk, kita pisahkan. Dan kami tidak mempermainkan timbangan. Apa kata Rasulullah SAW? Salah. Loh? Udah ngikutin Rasulullah SAW masih salah juga. Yeah. Apa yang salah? Tambahin timbangannya. Jadi pembeda tuh. Ternyata sodakohnya jadi luar biasa. Bayangkan, kalau kita misalnya ngelihat, cuman gak curang biasa. Nah, ini nambahin. Subhanallah. Oh, berarti ada 8 dimensi itu ya? Subhanallah. Oke, okay, oke. Okay. Subhanallah. Jadi, makanya kita jauh sekali kalau kita lihat tadi ya. Gimana tuh, Bang? Jauh sekali dengan rata. Bang, katanya pernah dakwah di kolong jembatan. Ceramah di kolong jembatan. Iya, di tempat pelacuran aja pernah. Itu, kapan tuh waktu? LP juga pernah. Ya tergantung siapa aja yang manggil. Menarik dari Ustaz yang disampaikan Ustaz Dodi tadi ya. Artinya benar bahasa kiai itu. Kalau Nabi menyampaikan dakwahnya itu talwihan. Talwih artinya sindiran ya. Tidak tasrihan. Kalau kita kan blak-blakan. Bego dibilang bego beneran gitu kan. Kalau pertanyaan itu dan artinya memang kita ini ya. Siapapun kalau namanya sudah jadi figur itu milik semua. Artinya bukan hanya main kelas ya kan ya Taz ya. Kita juga seperti adik-adik kita, saudara-saudara kita. Bahkan saya pernah di LP, saya pernah berdakwah, saya bilang, hidup itu tinggal di situ-situ aja. Yang teriak keadilan sekarang diadili. Yang teriak keamanan sekarang diamankan. Bisa saja yang di dalam jadi keluar, yang di luar bisa ke dalam. Jadi hidup itu ternyata bagaimana kita bisa mengendalikannya. Artinya kita ini gak bisa lepas dari hawa nafsu ya Tasa. Tidak bisa lepas dari hawa nafsu. Akhirnya jangan pernah berubah. Kalau ada bahasa gini, saya pengen kaya begini-begini bingung, perbanyak aja itu. Karena gini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu ghaniyun amman siwa, Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Jadi kalau pagi sore kita masih miskin juga jangan kesel, emang miskin udah turunan. Ya? Dan jangan pernah memaksa jadi orang kaya. Lihat yang maksa capek loh. Bayangin kalau pengen kaya maksa capek. Istrinya suruh niup lilin pegang baskom. Ya, suaminya keluar muter-muter tengah malam. Capek enggak tuh, Bu? Capek. Capek. Itu ngapain? Nah, ya enggak tahu itu, Ustaz. Iya. Jadi kirain mau ulang tahun waktu itu. Malam-malam beli lilin, taruh di baskom, kasih air gitu kan. Dia tungguin suaminya keluar muter. Gitu sih bunyinya. Sempat begitu bunyinya. Iya. Gitu. Enggak tahu apa benar, Ustaz. Saya enggak tahu itu jadi apa dia waktu gila. Iya. Waktu itu Bang Akhir gimana sama istri, janjiannya gimana? Waktu itu gimana? Saya enggak bunyi. Rese. Berarti gua dong. Oke. Tahan bentar, kita lanjut lagi. Kita masih ada satu segmen terakhir. Tetap bareng kita di chatting dengan YM. Alhamdulillah, terima kasih masih bareng kita di chatting dengan YM. Keteladanan Rasulullah. Den, kayak gini, Nen, ya. Indah nih. Yang kalau orang ini, baik Toto nih, Alkit and Friend. Contoh ya, contoh teman-teman ya kan. Yang pegang gitar orang beriman, lagunya juga maknanya iman. Ada ibadah juga. Alhamdulillah, benar. Ya kan? Yang pegang mandolin, karena yang megang orang yang punya iman, ada ibadah loh keluar dari situ. Ya tadi? Iya, benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Iya. Dia kan cakep tuh. Gitu. Sama begitu juga. Jadi untuk menjadi seorang pendawa atau bahasa apapun, siapapun punya hak, punya misi. Untuk seorang pelacur boleh bilang, kamu jangan seperti saya ya nak ya, itu udah dakwah. Iya bu? Gak usah bawa baskom kayak tadi. Gak usah repot itu sampe woy, labini suruh nungguin lilin kan. Kata tetangga mau ulang tahun tiap malam bu. Gak tahu menungguin suami. Gitu deh. Tuh, saya jarang loh ngeliat Pak Ustadz Mansur ngakak tuh. Tapi itu di dunia sunnah, itu sama bu. Bayangin ya, untuk urusan setan aja kerjasama, berdua, suami sama istri. Harusnya di urusan sunnah sama juga. Tapi begitu. Bukan saya, Tad. Bukan, ini saya enggak. Ini contoh. Justru maksudnya, mudah-mudahan begitu, karena ya. Begitu, kan di urusan sunnah. Di urusan sunnahnya. Begitu suami kerja, jalan ya, Mam, gitu kan. Yeah. Gitu suami jalan, istri pasang baskom. Keren, sholat. Iya, maksudnya sholat. Oh, itu kan si loka, toh. Oh, iya. Itu seperti itu. Istri pakai, kemudian mau kenaknya, gelar sejadahnya. Dikawal, suaminya nyari duit sama doa-doanya. Oh. Itu sama sebenarnya. Di urusan setan aja kerja sama. Jangan sampai begini. Jalan emang, iya bang. Begitu suaminya pergi masuk yang lain. Subhanallah. Atau suaminya keluar, gak lama dia juga keluar. Tapi ke tetangga. Itu lewat mana bu? Jendela apa pintu depan tuh? Bener tuh. Jadi saya sering pakai Ustadz. Si loka babi ngepet itu. Yeah. Dengan, coba dong tiru mereka itu. Mereka ngamanin malam. Itu setan kan ngamanin malam. Dia ngamanin malam mulai dari Isya toh sampai jam berapa biasanya itu? Enggak kenal. Jangan begitu dong, Tad, ayak aja. Enggak, nanya jam doang sampai jam berapa biasanya? Enggak, waktu itu kita pulang berdua. Oh, bareng. Orang begitu pulang-pulang sore-sore bini kok tuh pulang sore. Jadi ngegadangin lilin itu sampai satu malam penuh, no? Tapi kita ya Allah buat dua rakaat aja subhanallah. Rasanya berat banget ya Allah, itulah manusia. Nah, kalau ya rasa kiai yang indah begini soal Den. Harusnya apapun yang kita punya membawa kita kepada ibadah. Termasuk kita punya istri, kayak Ustaz tadi bilang tuh. Ya kan suami berangkat, ya kan suami pulang, bener-bener tuh. Sampai apa namanya tasbihnya, pulang mau wudunya diantar tuh sama istri, cakep tuh. Cakep itu. Nah, Pak Ustaz, salah satu kita untuk mengagungkan Rasulullah itu dengan bersolawat. Kalau orang yang sering solawat, tapi subuhnya sering kesiangan, gimana tuh Pak Ustaz? Nah, itu Ustaz itu. Kalau bahasa sederhananya, kalau yang tadinya tidak pernah melakukan satu kebaikan, ada peningkatan solawatan gitu, meskipun sampai malam gitu, sampai jam 12 malam solawatan, terus subuhnya kesiangan, masih mending. Kenapa? Tadinya begadang doang, nggak pakai solawatan. Tapi kalau sudah mendawamkan solawat, tapi kemudian subuhnya terus ketinggalan, ada yang salah dengan solawatnya. Tanya deh. Solawat itu kan bukan hanya soal kebaikan suara kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan cuma keindahan lagu, tapi perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan enggak? Apapun. Misalnya salah satu contoh misalnya ya makan pakai tangan kanan. Kemudian kalau nguap ditutup. Ketawa tidak seperti kuntilanak pindah sarang gitu kan ya. Dengerin tuh. Jadi harus ditutup ya, Bu ya. Tutup Bu, kalau ketawa tutup, nguap juga tutup ya. Ini saya gara-gara nutup sering nguap, Bu, hidung saya dipesek nih, Bu. Asal nutup. Akhirnya jadi pesek nih, Bu. Harusnya kalau nguap kayak di Arab gitu. Itu kesalahan saya, Bu, karena didikan orang tua memang saya tidak pernah diajarkan bagaimana merawat wajah, tidak. Jadi diajarkan merawat akidah, makanya. Oh, amin. Kalaupun kita udah kemana-mana tetap kita pulang, karena jujur aja saya bisa ngaji karena sering makan berkat. Alhamdulillah. Oh, iya, iya. Saya ngalamin makan daging tidak pernah ditenteng sama orang tua ke restoran, Bu, tidak pernah. Bapak saya enak ke restoran makan daging enggak pernah. Saya makan daging nungguin bapak pulang tahlil. Nah, itu berkah masih. Iya, bawa berkah, iya, berkah. Itu Islam ya. Islam itu berkah. Biar berkah kita berdoa deh, Pak Ustaz. Iya dah. Iya. Udahan dulu, ketawa ya udahan dulu. Ustaz. Iya, siap. Boleh. Oh, betul. Oh, boleh dong, boleh. Sini sini, kita jual aja sini. Ya Allah. Gimana Mas Toto? Fadzal. Hanya sepenggal kalimat saja, saya mewakili dari semuanya. Dari pembahasan tadi, beruntunglah dengan segala kerendahan hati kami berkata seperti ini, beruntunglah dan bersyukurlah orang yang sudah tahu. Yang belum tahu dihormati dan disayangi. Semangat. Hanya itu dari kami. Silakan untuk mendoakan. Oke, pemirsa, ibu-ibu, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini bisa meneladani Rasul. Amin, amin. Apapun yang menjadi doa kita akan terhalang kalau kita tidak mencintai Rasul. Amin. Tidak berusaha mengikuti apa yang diajarkan sama Rasul. Amin. Saya tahu, saya paham insyaallah atas izin Allah pemirsa saat ini menunggu doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Maka jadilah bagian dari mereka yang mencintai Rasulullah. Insyaallah. Silakan berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan pemirsa beristighfar. Astagfirullahalazim. Atubu ilaih. Silakan pemirsa semua berdoa, ibu-ibu juga silakan berdoa, semua kru juga silakan berdoa. Toto Alkit. Ya Allah. Sebagaimana malam-malam yang telah lewat dari chatting YM, kami tutup ya Allah semua episode chatting YM. Dan berdoa kepada masing-masing kami punya doa masing-masing ya Allah. Ada yang pengen utangnya lunas. Ada yang pengen pergi haji ke Baitullah. Ada yang kangen banget sama Mekah. Ada yang rindu ingin berangkat bersama orang-orang tuanya, sama istri atau suaminya, sama anak-anak turunan. Ada yang pengen berkeluarga kayak orang-orang, enggak kesepian sendirian. Ada yang pengen punya anak keturunan. Ada yang bermasalah di urusan anak turunan, bandel-bandel, nakal-nakal, susah diatur. Ada yang lagi bermasalah soal rezekinya, sempit, kurang, gak pernah cukup. Ada yang lagi butuh pekerjaan. Ada yang pengen menjadi hambamu yang soleh-soleh, pengen bisa sholat berjamaah. Pengen bisa menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Ya Allah, semua permintaan adalah permintaan hamba-hamba. Waming kali jabah. Senangkan ijabah darimu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada yang pengen sehat juga, pengen sembuh, pengen baik dari penyakit, pengen panjang umur supaya bisa mengerjakan lebih banyak lagi amal soleh. Ada yang lagi sekolah pengen lulus, ada yang lagi kuliah pengen berhasil, ini lagi pengen usaha, ada yang udah berusaha pengen sukses. Maka semua permintaan hamba-hambamu ya Allah, jadikan ibadah mereka kepadamu. Bikin hatinya sabar, baik sangka. Berikan ridha-Mu juga ya Allah buat acara ini, mudah-mudahan manfaat. Buat seluruh pemirsa, mudah-mudahan manfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa tadi menutup pertemuan kita di chatting dengan YM pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua pemirsa, jamaah di studio yang ya, udah Jati pulang ke Bandung ya. Ke yang ini ke Jatiwaringin. Jatiwaringin. Ini ke Keruko. Rebananya ketinggalan ini masing-masing rebananya. Tad, orang satu, Tad. Ayo, ayo pimpin, mana? Makasih buat tamu-tamu kita. Pak Ustaz Dodi, terima kasih. Bang Akhir, terima kasih. Total, ya, kita event. Thank you. Ya. Saya Denny Cagur dan Pak Ustaz Yusuf Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.